Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah lewat penyebutan bahwa ahwal nas hingga husulihim ad-darar awal musibah tanqasim ila arba'ati aqsam. Hingga manusia berbeda-beda ketika berat musibah. Yang pertama, ya ghadab, ya tasakhab. Terbagi menjadi tiga juga. Anda Luqman yang marah kemarin. Hasan, kemarahan yang diluapkan dengan hati, dengan lisan, anggota badan. Yang kedua, sana bahasa Arabnya, sebutkan bahasa Arabnya. Yakrah, ayasbir, wa yakrah. Nah, musibah, wa dar. Untuk yang kedua ini, untuk yang pertama, sebelum yang pertama, yang marah, apa yang terjadi dengan kemarahan tersebut? Ada hafidh. Kalau marah ketika melihat musibah, bagaimana? Mendapat dua kerugian. Kerugian yang pertama, nah, afim, musibah tersebut tetap terjadi. Musibah secara umum tetap terjadi. Yang kedua, anda azam, yasbir wa yakrah. Apa keutamaan di situ? Mendapat balasan apa? Yang sabar, walaupun dia tidak suka dengan musibah tersebut. Abdul Rahman, anda Rafi, takfir dzunub, terampuni dosanya. Yang ketiga, Maha Taufik, kelompok yang ketiga, anda Hamzah, jangan lihat. Yang ketiga, Izzah, yasbir wa yardha. Yardha wa yansharih sadruhu. Untuk yang ketiga ini apa balasannya? Nah, takfir dzunub ziyadah al-hasanah. Yang keempat, teman. Ya hamdulillah wa yashkuru. Ya hamdulillah wa yashkuru. Ma faedah dzalik? Faedahnya apa di situ? Billah Arabiyah, takfir dunub, apa lagi? Ziyadah al-hasanah. Apa ada? Anda ibad. Naam. Rafud darajat, terangkat derajatnya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hamba-hambanya? Ada apa di situ? Ayatullah. Likastil ibtila. Ya Allah Subhanahu wa taala qasadahu ibtila'an ala ibadihi. Ya Allah hendak menguji hamba-hambanya. Dalil taslah. Coba diulang. Taib. Banyak sekali. Wa nakum. Apa lagi teruskan? Endang Rahman walam luwan lakum bisayim bisayim minal khawfi wal ju'i malakus minal amwali wal anfus wal thamarat bisyir sabirin. Apalagi dalilnya banyak sekali, sebagian tidak disebutkan. Ya Imam, walam lakum bisayim bisyari wal khair fitnah wa ilayna terja'un. Di sini ujian-ujian banyak sekali. Nah. Demikian pula Allah menguji apa-apanya di sini li tamhisil khataya, untuk menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana hadis Abi Hurairah Al Hakim, Rasulullah menyatakan wasbul mu'min kafaratun li khataya, wasbul mu'min kafaratun li khataya. Apa itu wasbun? Nah, sakit. Nah, sakitnya seorang mukmin adalah penghapus dosa-dosa. Nah, wasbul mukmin. Hayya bi rawah rawal hakim. Demikian pula hadis Abi Hurairah. Rawahu Tirmidzi. La yazal bala. La yazal bala bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa ujian ada dalam diri mu'min dan mu'minah. Fi nafsihi wa malihi wa waladih. Fi nafsihi wa malihi wa waladih. Hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Hatta yalqallah wa ma'alaika wa ma'alaihi khati'ah. La yazal bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladih hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian mengenai seorang mu'min dan mu'minah, baik dalam dirinya hartanya dan anaknya, sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesalahan. Demikianlah hadis yang tercantum di situ. Tercantum di situ pada hadis yang kedua. Hayya bisail khudri. Coba di situ lihat. Ma isi muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauqah yusyakuha illa kafallahu bi khataya. Ini pada hadis yang ada di situ. Tidak ada musibah yang mengenai seorang mukmin, baik itu keletihan, sakit, demikian pula adanya masalah-masalah, kesedihan, rintangan, problem sampai duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, menghapuskan dosa-dosanya. Olehnya itulah Abu Sufyan al hadith Husayn bin Sinan, ajaban li amil mu'min in amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa al mu'min. In asabahu syarra syakar fakana khairullah, wa in asabahu darra sabar fakana khairullah. Amat mengagumkan perkalanya orang mukmin. Semua yang ada dalam dirinya itu menjadi kebaikan, dan itu tidak terjadi kecuali dalam diri orang mukmin. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Maka itu menjadi lebih baik untuk dirinya. Kalau dia mendapatkan madarat, ia bersabar. Ini juga menjadi kebaikan bagi dirinya. Nah, ini orang mukmin semua dalam keadaan baik. Kita mendapatkan kesehatan, berterima kasih. Mendapat harta, berterima kasih. Bersyukur kepada Allah SWT. Bentuk terima kasihnya kita kepada Allah. Ada sebagian yang hadir. Siapa yang hadir hari ini? Abang mau ada enggak? Hamatin ada enggak? Taib. Demikian pula mendapatkan segala macam problem, misalnya sakit. Demikian pula letih, payah dalam melakukan usaha atau bekerja atau melakukan ibadah, mendapat kesedihan, mendapat rintangan, banyaknya masalah-masalah, itu semua akan menjadi kebaikan bagi orang mukmin, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Oleh itu dalam hadis disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah, Abdullah bin Abbas menyatakan, ala urika imra'ah min al-jannah, maukah aku tunjukkan kepada dirimu seorang perempuan yang menjadi penghuni surga? Qala Atha, bala. Yang mengatakan tentu. Qala hadhi imra'ah sauda, ini perempuan yang kulitnya hitam. Atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf. Ya Rasulullah, saya ini terkena sihir dan terbiasa buka baju. Nah, membuka baju dan sebagainya, ini lihat orang gila, kadang auratnya apa? Kelihatan. Nah, banyak demikian tidak perhatian auratnya. Fadullahi, maka doakan untuk saya. Rasulullah menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Fi riwayah, in syi'ti sabarti walakil jannah wala hisaba alaiki. Kalau kamu bersabar, kamu bersabar, kamu mendapat surga. Dalam riwayat lain, kalau kamu bersabar, kamu masuk surga dan tidak ada hisab bagi dirimu. Artinya langsung surga. Dengan apa tadi? Terkena sihir, terkena gangguan jin yang masuk dalam tubuhnya, serak. Dan sebagian mengatakan penyakit ayan, bukan ayan. Nah, imnal serak di sini adalah mengatakan kata kena sihir, semacam sihir, terkena gangguan jin. Nah, menjawaban mendapat jawaban tersebut, bagaimana perempuan tadi? Bal asbir, kalau begitu saya bersabar, memilih tetap terkena sihir, terkena gangguan jin, tapi mendapat surga, tidak ada hisab. Ya Rasulullah, ini atakasyaf, ya Rasulullah, terbiasa terbuka baju, membuka baju, fatullah ali, doakan untuk saya biar tidak membuka baju. Fata'alaha, Rasulullah mendoakan kepadanya biar tidak tersingkap bajunya, tidak terlihat auratnya. Coba lihat di situ jaminan yang besar bahwa yang terkena jin, gangguan jin, terkena sihir, bersabar, itu mendapatkan surga, bahkan tidak ada hisab, jadi langsung surga. Ini keuntungan sangat besar. Akhirnya itulah jangan kita terkadang apa melecehkan atau menertawakan mereka-mereka yang terkena sihir, terkena gangguan jin. Mungkin pahala yang didapatkan lebih banyak daripada yang kita dapatkan, karena dia terkena musibah tersebut. Taib. Kemudian Allah memuji hambanya juga li ajli ma li ta'zimi al-ujur. Jadi untuk memperbesar pahala, memperbesar pahala. Dalam hadis Anas rawahu At-Tirmidzi inna aidzamal jaza ma'a idzamil bala, inna aidzamal jaza ma'a idzamil bala, inna aidzamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala, ma'a idzamil bala, disertai dengan besarnya apa? Ujian. Wa innallaha idza habba fulanan ibtalah. Wa innallaha idza habba fulanan ibtalah. Sesungguhnya jika Allah mencintai seseorang, ia pun akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man safita falahu sukht. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Dalam ini kehendak Allah adanya ujian. Kita ulang kembali. Inna idzamal jaza ma idzamil bala. Wa inna Allah idza habba fulanan ibtala. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha, Allah ridha. Wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang marah, maka baginya juga kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikianlah hadis Aisyah rawahu Muslim. Rasulullah menyatakan inna ajraki ala qadri nasabiki. Inna ajraki ala qadri nasabiki, sesungguhnya besarnya pahalamu sesuai dengan besarnya apa? Keletihanmu. Jadi orang yang semakin letih melakukan ibadah, semakin besar pahalanya. Semakin susah payah, semakin besar juga pahalanya. Dengan itulah telah disebutkan bagaimana Ammar bin Yasir tatkala dengan para sahabat yang lainnya membangun masjid, para sahabat itu membawanya hanya satu batu bata, satu batu bata. Tapi Ammar bin Yasir membawa dua batu bata, dua batu bata. Kalau dulu ketika di awal kita datang ke Yaman, itu batu bata satu aja sekitar 5 kilo besar. Itu baru satu. Gimana kalau dua batu bata? Nah, berat. Kalau sekarang sudah mulai kecil. Nah, apalagi kalau batu-batu tempat kita ini satu tangan aja kuat. Nah, meringan. Kemudian setelah diingatkan Rasulullah SAW, ternyata Ammar bin Yasir menginginkan pahala yang besar. Rasulullah pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir. Nah, disinilah di sana nanti ada gotong royong bangun masjid. Sebagian santai-santai aja, sebagian letih, sama-sama mengharapkan pahala Allah. Yang besar yang mana tadi? Yang letih, yang letih, yang susah payah kerjanya dengan sungguh-sungguh, itu yang mendapatkan pahala yang besar. Nah, jangan sebaliknya, jangan sebaliknya. Jadi kalau kesenangan itu paling mengambil banyak, tapi kalau susah payah itu paling menjauh. Yang demikian tidak bagus. Apalagi untuk kepentingan apa? Kepentingan umat, bangun masjid ataupun tempat di musala, tempat sholat. Jika nanti aid misalnya meratakan tanah di sebagian daerah yang perlu diratakan, wahakala. Dan juga mungkin kita tambahkan pada pembahasan sebelumnya, mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya Allah mengendaki kebaikan, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Aradallah subhanahu wa ta'ala khairan ala ibadihi. Allah mengendaki apa? Kebaikan bagi hamba-hambanya. Dalam hadis Abu Hurairah Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mengendaki hambanya kebaikan, Allah akan memberikan musibah. Nah, dari perkara tersebut, ini adanya musibah yang terjadi. Tapi waktunya sudah habis. Ini sementara belum masuk hadis. Jadi masih baru. Nah, tambahan. Tayyibillahuna subhanahu wa ta'ala.